Janganlah kau merasa aku kan melupakanmu, karena kamu, hanya kamu, cuma kamu. Kamulah satu-satunya yang bisa buatku merasakan cinta ku sempurna saat dipelukmu. Rasakan cinta ku sempurna saat dipelukmu.